Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, faslun wa yuqaddamu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwala fal-awwal fa in radiya al-awwalu bi taqdimi ghairihi qaddama. Pasal yang baru, pasal yang singkat saja. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, hendaknya didahulukan untuk mengajar mereka apabila muridnya banyak, didahulukan untuk mengajarkan al-awwal fal-awwal, yang terlebih dahulu datang, yang duluan datang. Apabila murid-murid seperti murid-murid pelajar Al-Quran, ada beberapa yang ingin setoran hafalan Al-Quran, maka yang didahulukan untuk menyetorkan hafalannya adalah yang pertama kali datang, yang pertama kali siap di majlis, maka itu yang berhak untuk menyetorkan hafalan duluan. Fa in radiya al-awwalu bi taqdimihi ghairihi qaddama. Tapi apabila yang awal dahulu datang, dia dahulu datang ke majlis, dia ridha apabila didahulukan murid yang lainnya. Seperti kalau dalam konteks menghafal Al-Quran, mungkin si murid yang datang pertama belum kurang siap dalam menyetorkan hafalannya, dia mendahulukan murid yang lainnya, maka ini boleh. Dia mendahulukan murid yang lainnya untuk menyetorkan hafalannya. Tapi tetap diutamakan bahwa si guru mendahulukan murid yang pertama kali datang. Dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', ini hukum asalnya seperti ini, mendahulukan murid yang dahulu. Atau yang lebih dahulu menuntut ilmu. Yang lebih dahulu yang sudah lama menuntut ilmu kepada guru tersebut. Atau boleh juga ada perangai lain yang jadi sebab mendahulukan salah seorang murid. Di antara ulama sebagaimana yang disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi, boleh mendahulukan al-ab'ad fal-ab'ad, murid yang paling jauh letaknya, murid yang paling jauh dari kediaman atau tempat belajar tersebut. Seperti di zaman para ulama terdahulu, ada ulama yang itu safar untuk dalam menuntut ilmu melakukan perjalanan ke luar negeri. Maka sebagai penghormatan kepada si murid tersebut, boleh seorang guru dia mendahulukan al-ab'ad fal-ab'ad, yang paling jauh, orang yang aslinya kediamannya dari paling jauh dari guru tersebut, dalam rangka menghormati penuntut ilmu tersebut dan tahridan 'alaihi fi talabil ilmi, dan menyemangati dia dalam rangka menuntut ilmu karena dia sudah menempuh jarak yang jauh dalam rangka menuntut ilmu. Maka sebagai penghargaan kepada murid tersebut, boleh dia didahulukan. Wa yanbaghi an yuzhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi. Dan hendaknya seorang guru menampakkan wajah yang berseri-seri kepada muridnya. Dia senantiasa tersenyum kepada muridnya, menampakkan wajah yang gembira di hadapan murid-muridnya, agar si murid pun nyaman dalam proses belajar. Dalam proses belajar Al-Quran. Sehingga murid tersebut merasa nyaman dalam proses belajar dan dia senantiasa bersemangat dalam belajar Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Hendaknya para pengajar Al-Quran atau orang yang mengajarkan ilmu agama memiliki sifat seperti ini. Orang yang murah senyum. Bukan orang yang cemberut, apalagi berwajah seperti singa. Tidak ada senyumnya sama sekali. Bermasam muka. Ini bukanlah akhlak yang dianjurkan Islam. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lainnya. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun juga, walaupun dalam wujud hanya sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tersenyum itu membahagiakan saudara kita sama muslim. Membahagiakan murid yang belajar kepada gurunya. Oh, gurunya menemuinya dalam keadaan berseri-seri. Murid pun ikut senang dalam proses belajar tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW adalah orang yang murah senyum. Sehingga para sahabat pun senang berada di dekat beliau. Allah berfirman, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad memiliki sifat yang keras lagi kasar, lan faddu min hawlik, niscaya mereka para sahabat akan lari dari sisimu. Tapi lihat bagaimana para sahabat mengerubungi Rasulullah SAW, mencintai semuanya mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan mereka atas diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Kenapa? Karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau di antara yang murah senyum dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Dan sungguh bermasa muka itu adalah akhlak yang tidak bagus, tercela untuk dimiliki, apalagi dimiliki oleh pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Itu sungguh akhlak yang tidak baik. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau bermasa muka kepada orang buta, kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada para pembesar kafir Quraisy, lalu datang Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan perkara tentang Islam. Nabi SAW bukannya tidak suka kepada Abdullah bin Ummi Maktum, tapi Rasulullah SAW hanya ingin menjawab Abdullah bin Ummi Maktum mungkin nanti-nanti saja. Ini sekarang sedang menghadap pembesar Quraisy yang diharapkan dengan mereka masuk Islam, di belakang mereka akan masuk Islam kaum mereka yang banyak. Karena biasanya seperti itu. Orang Arab jahiliyah ketika itu, apabila pembesar kaum yang sudah masuk Islam, maka biasanya kabilah-kabilah pengikutnya itu ikut masuk Islam. Sehingga di sini ada maslahat yang sangat besar. Sehingga Nabi SAW lebih mendahulukan untuk mendakwahi orang kafir Quraisy. Dan ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi SAW bermasa muka, cemberut. Lihat bagaimana Allah menegur nabinya, abasa wa tawalla. Bermasa muka dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Allah menegur Rasulnya. Walhasil, Rasulullah SAW bukan sebenarnya tidak suka kepada Abdullah bin Ummi Maktum, tapi beliau berijtihad bahwa maslahat untuk mendakwahi orang kafir Quraisy lebih besar dari maslahat ketika itu mendakwahi, menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum. Ijtihad beliau. Dari dalil ini dan dalil lain-lain, para ulama usul fiqh ada yang menarik kesimpulan bahwa dalam syariat Islam, dalam dakwah Rasulullah SAW, ada kalanya beliau melakukan ijtihad. Tidak semuanya wahyu dari Allah. Sebagai ulama usul ada yang berpendapat demikian. Dalil apa? Di antara dalil ini dan dalil-dalil lain yang Allah menegur Rasulnya. Itu menunjukkan ada kalanya bahwa Rasulullah SAW ada kalanya melakukan sesuatu dengan ijtihad beliau. Yang keijtihad beliau salah langsung ditegur oleh Allah. Namun sebagian para ulama usul fiqh ada yang berpendapat lain bahwa semua perbuatan Rasulullah SAW adalah wahyu. Dan adalah surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan dan dalil-dalil yang semisal. Lihat bagaimana Rasulullah SAW yang bermasa muka kepada orang yang tidak melihat cemberutnya tersebut. Allah saja tegur. Apalagi sungguh lebih tidak baik lagi apabila kita cemberut kepada orang yang bisa melihat cemberutnya kita. Karena dengan kita bermasa muka tersebut, orang yang melihat wajah kita pun akan tidak enak. Wah, ini sudah diketahui bahwa dia tidak suka bertemu dengan saya. Jadi hendaknya seorang muslim, terlebih pengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran memiliki wajah yang berseri-seri, murah senyum, tidak pelit senyum, yang senyumnya sangat mahal. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba anhum. Dan hendaknya seorang guru, seorang pengajar Al-Quran, mereka mencari berita, menanyakan kabar murid-muridnya. Dan menanyakan muridnya yang tidak masuk, yang gaib dari pelajaran. Hendaknya seperti ini, seorang guru, hendaknya dia perhatian kepada murid-muridnya. Mencari kabar murid-muridnya, dilihat muridnya apabila ada yang gaib, kenapa? Apakah dia sakit atau ada uzur atau kenapa? Perhatian kepada murid-muridnya. Sebagaimana Nabi SAW, ketika Allah turunkan ayat Al-Hujurat, ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Janganlah kalian kaum muslimin mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah SAW. Dan jangan kalian berbicara dengan suara yang keras kepada Rasulullah SAW. Dikhawatirkan amalan kalian terhapus sedangkan kalian tidak sadar. Ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas sangat takut. Dan beliau beberapa hari tidak keluar dari rumah. Menangis di rumahnya. Tidak ikut sholat berjamaah karena takut dan sangat sedih. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah bertanya, ini aina Thabit? Di mana Thabit bin Qais? Sudah beberapa hari saya tidak melihatnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatian kepada sahabatnya yang biasa bermajlis kepada beliau. Apabila ada yang tidak hadir, beliau menanyakan, kemana si fulan? Kemana si fulan? Seperti juga dalam kisah sahabat-sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Rasulullah bertanya, mana Ka'ab bin Malik, mana Hilal bin Umayyah, mana fulan? Sebagian sahabat ada yang su'uzon, mana ahum? Mereka itu terhalang oleh istri-istri mereka dan selimut mereka. Rasulullah biasa menanya mana sahabat, mana para sahabat Nabi, mencari kabar mereka. Ketika selesai berjihad, Rasulullah bertanya, aina Julaibi, mana Julaibi? Saya kehilangan Julaibi. Lihat bagaimana hendaknya, inilah sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru. Sangat perhatian kepada murid-muridnya. Tanya kabar si muridnya. Apabila muridnya tidak hadir di pelajaran, kenapa? Apakah ada uzur? Sehingga si guru tersebut apabila si murid memiliki uzur atau memiliki kesulitan, hendaknya dia membantu si murid. Hendaknya inilah akhlak yang dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran. Mungkin sedikit saja, sekian pembahasan kita pada hari ini. Ya, baik sahabat Ismail Radio AM774 kilahertz bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab di nomor 0218499434 dan 0218497005. Untuk pesan singkat dan WhatsApp nomor 0852627474. Baik, pertanyaan yang sudah masuk dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada yang menzalimi, apa sebaiknya muhasabah diri, memaafkan dan mendoakan kebaikan untuknya? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan kepada hamba Allah di Depok yang menyimak kita pada kajian pagi ini dan melainkan pertanyaan, apabila kita dizalimi, apakah bagusnya kita muhasabah atau apa tadi? Muhasabah diri, memaafkan. Memaafkan, iya. Atau mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan, iya. Semua perangai yang disebutkan tersebut adalah perangai yang baik yang hendaknya dilakukan. Yaitu dia muhasabah. Apabila dia dizalimi oleh orang lain, dia koreksi diri dia sendiri. Barangkali dia ada melakukan kesalahan. Tidak disadari dia melakukan kesalahan kepada orang yang menzaliminya tersebut. Apakah dirinya ada salah? Dan dia juga memaafkan. Fa'fu wasfahu. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Hendaklah memiliki sifat memaafkan kepada saudara yang sesama muslim. Walaupun dia zalim. Mendoakan kebaikan agar dia tidak melakukan, tidak terus dalam melakukan kezaliman tersebut. Agar Allah beri dia hidayah. Tidak lagi terus-menerus dalam melakukan kezaliman. Dan ditambah kalau bisa menasihati, memberi nasihat yang baik. Memberi nasihat yang lembut. Bahwa yang dilakukan adalah kezaliman. Kalau dikiranya tidak mendengar dari dirinya, maka dia minta tolong kepada orang yang kira-kira memberi nasihat yang orang yang melakukan kezaliman tersebut mau mendengar dari nasihat orang yang ketiga. Minta tolong orang ketiga yang dihormati oleh orang yang zalim tersebut. Maka perangai-perangai tersebut sangat baik untuk dilakukan kepada orang yang zalim. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Bagaimana cara menolong orang yang zalim? Tamna'uhu minal zulm. Mencegah mereka dari kezaliman. Menghalangi mereka atau menasihati mereka agar mereka tidak senantiasa dalam kezaliman tersebut. Ya, tayyib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz. Tayyib, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana mengajarkan ngaji ibu-ibu. Ada beberapa yang sudah berumur tua, 50 tahun ke atas. Dalam melafazkan makharijul huruf, terasa sulit dan suka lupa. Bagaimana Ustaz cara yang ma'ruf dalam hal ini? Hamba Allah di Bekasi, syukran. Ya. Pada hamba Allah yang semoga Allah memberkahinya, karena dia adalah pengajar Al-Quran. Bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah tua, yang suka lupa dan makhrajnya mungkin kembali ke makhraj yang sah? Rasulullah SAW ketika beliau diturunkan wahyu kepada beliau, beliau berumur 40 tahun. Yang para sahabat ketika itu ada beberapa yang bahkan lebih tua dari beliau. Tapi tetap Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar. Walaupun dalam kondisi Rasulullah SAW dan para sahabat memang lebih mudah kalau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka orang Arab asli yang sudah secara sejiyah, sudah kebiasaan mereka pasti mengucapkan Al-Quran atau bahasa Arab dengan makhraj yang benar. Tapi tetap berusaha sekuat tenaga dalam mengajarkan makharijul huruf atau ilmu tajwid yang lainnya, mengajarkan yang benar. Apabila murid melakukan kesalahan, terus tidak bosan-bosannya untuk menegur, untuk membenarkan. Jangan bosan-bosan untuk menegur dan membenarkan makhraj yang salah tersebut. Karena memang orang yang puluhan tahun membaca Al-Quran, orang yang puluhan tahun membaca Al-Quran dengan makhraj yang salah, itu dia apabila ditegur, dibenarkan, itu tidak mudah baginya untuk merubah. Berbeda dengan ketika kita mengajar anak-anak atau remaja. Itu mudah kita memperbaiki mereka. Kenapa? Karena lisan mereka belum terbiasa di atas kesalahan. Belum terlalu lama melafazkan makhraj huruf dengan makhraj yang salah. Beda dengan orang-orang yang tua. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengaji, membaca Al-Quran di atas makhraj yang salah. Jadi untuk membenarkannya pun memang perlu usaha yang berlipat dibanding kita mengajarkan anak-anak. Hendaknya pengajar Al-Quran ini dan seluruh pengajar Al-Quran, kita memiliki kesabaran dalam mengajar murid-murid. Justru orang yang tua tersebut, walaupun dia susah untuk diajarkan, justru itu dia dalam keadaan seperti itu pun masih tetap berpahala. Bahkan pahalanya dua kali lipat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yata'ta'uhu fihi wa huwa 'alaihi syaq, falahu ajran." Orang membaca Al-Qur'an dan dia sulit dalam membaca Al-Qur'an, tergagap dalam membaca Al-Qur'an, maka dia baginya dua pahala. Dia dalam usia tua tersebut mau belajar kepada guru Al-Qur'annya ini, yang gurunya ini lebih muda darinya, itu sungguh tawadhu yang tinggi sekali. Dia umurnya lebih tua, belajar kepada gurunya yang mengajar Al-Quran yang lebih muda usia. Tandanya dia adalah orang yang memiliki sifat tawadhu yang benar-benar ingin belajar dan memiliki kebaikan. Hendaknya pengajar Al-Quran yang mengajar orang-orang tua seperti ini, dia tetap terus sabar dalam mengajar tersebut. Dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan murid-muridnya yang kesalahan. Karena memang dimaklumi mereka sudah bertahun atau berpuluh tahun mengucapkan dengan makhraj yang salah. Sebagai perkataan Imam Al-Jazari, rahimahullah, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu imri'in bifaqih. Dan tidaklah antara orang mengucapkan tajwid dengan makhraj yang benar dengan orang yang tidak, kecuali dengan olahraga orang dengan mulutnya tersebut. Orang yang terbiasa mengucapkan dengan makhraj yang benar, lisannya akan terbiasa dengan mengucapkan yang benar. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran dengan makhraj yang salah selama berpuluh tahun, lisannya sudah terbiasa seperti itu. Lisannya sudah otomatis seperti itu. Sehingga untuk membenarkannya pun perlu usaha yang ekstra. Hendaknya kita para pengajar Al-Quran memiliki kesabaran dalam mengajarkan kaum muslimin yang sudah usia lanjut tersebut. Iya, taib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz. Taib, pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan seorang guru yang jaraknya jauh dari kita? Jazakallah atas jawabannya, Ustaz. Dari hamba Allah di Jatisari. Gurunya masih hidup? Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita memuliakan seorang guru yang jauh dari kita? Kita tidak kemungkinan bisa. Masih hidup, Ustaz. Ya. Apabila guru tersebut masih hidup yang jaraknya jauh dari si murid, maka bisa dia memberi hadiah kepada, mengirimkan hadiah kepada gurunya tersebut. Mengirimkan hadiah kepada gurunya tersebut apabila dia tahu alamatnya dan masih hidup. Apabila gurunya tersebut sudah meninggal, lalu bagaimana? Maka dia berbuat baik kepada keluarga si guru tersebut. Sebagaimana Abdullah bin Umar dilihat oleh murid-muridnya pernah berbuat baik kepada orang Arab Badui, bahkan memberikan imamahnya sorbannya kepada orang Arab Badui tersebut. Lalu ditanya oleh Abdullah bin Umar, kenapa kamu seperti itu? Dia adalah teman dekatnya Umar bin Khattab. Teman dekatnya Umar bin Khattab. Dia berbuat baik kepada, sama biasa berbuat baik dan berteman dekat dengan Umar. Maka apabila sudah meninggal, hendaknya berbuat baik. Dan yang lebih bermanfaat, hendaknya si murid senantiasa mendoakan gurunya di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab, agar Allah mengampuni dosa gurunya, dan Allah agar Allah menerima kebaikan gurunya tersebut yang telah mengajarkan dia dan juga mengajarkan kaum muslimin. Mendoakan kebaikan untuk gurunya di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab. Al-Imam Ahmad yang belajar kepada Al-Imam Syafi'i, dia berkata, Al-Imam Syafi'i minasittatil ladhi alladhina ad'u lahum fi as-sahur. Imam Syafi'i termasuk enam nama yang namanya disebut, bukan sekedar doa secara umum. Kan ada doa yang mutlak kaum muslimin secara umum, ada doa yang khusus kepada orang secara khusus. Ini doa yang khusus. Al-Imam Syafi'i merupakan salah satu dari enam orang yang aku doakan khusus pada waktu sahur, pada waktu yang mustajab doa. Hendaknya seorang murid seperti ini bersemangat, dia mendoakan dengan doa khusus kepada gurunya. Dan juga hendaknya seorang murid memiliki adab yang baik kepada gurunya walaupun dari kejauhan. Senantiasa memberikan, membicarakan kebaikan-kebaikan gurunya. Tidak menyebarkan aib-aib gurunya. Tidak menyebarkan keburukan-keburukan gurunya. Kita sangat miris sekali banyak kaum muslimin. Kita menjumpai penuntut ilmu yang tidak punya adab. Sudah diajarkan murid oleh gurunya, bukannya berterima kasih. Guru itu tidak butuh terima kasih sebenarnya. Bukannya menyebarkan kebaikan gurunya, justru kebalikan. Malah justru ketika tahu melihat gurunya punya aib, malah menyebarkan aib gurunya. Atau bahkan mencaci maki gurunya. Atau bahkan balik, lebih buruk lagi, orang yang mentahdir gurunya sendiri. Ini sungguh orang yang tidak punya adab. Hendaknya kita menghormati guru-guru kita, karena dengan sebab mereka kita mengetahui kebaikan tersebut. Sebagaimana seorang penyair menggambarkan orang buruknya orang yang murid yang tidak punya adab. Allamani rimayata fi kulli yawmin falamma qawiya sa'iduhu ramani. Aku mengajarkan dia memanah setiap hari. Seorang guru mengajarkan kebaikan setiap hari kepada muridnya. Ketika lengannya sudah kuat, dia malah balik memanah saya. Ini sungguh adab yang sangat buruk yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Membicarakan keburukan atau justru menjelek-jelekkan gurunya sendiri. Semoga Allah melindungi kita dari adab yang sangat buruk ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Baik, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz atas pertanyaan dari hamba Allah di Jatisari, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada kesimpulan yang ingin disampaikan. kesimpulan pelajaran Al-Imam, dari Al-Imam An-Nawawi pada pagi hari ini, hendaknya si guru menegur muridnya dengan teguran yang halus, tidak berkata kasar atau melakukan teguran yang kasar kepada murid-muridnya. Karena pada hukum asal menegur dengan teguran yang lembut apabila murid kembali ke jalan yang benar, kembali ke taat kepada Allah, maka itu sudah baik, tidak perlu diawali dengan teguran yang kasar. Dan janganlah seorang guru hasad kepada muridnya, karena memang Allah berikan fadilah karunia-Nya kepada orang yang Allah kehendaki. Ada kalanya si murid memiliki kelebihan yang tidak Allah berikan kepada gurunya. Berapa banyak imam para ulama yang mereka lebih besar dari guru-gurunya sendiri. Lihat Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana besar nama beliau. Padahal beliau guru-gurunya banyak. Mana, bahkan mungkin kaum muslimin jarang mendengar nama Qutaibah bin Sa'id. Siapa Qutaibah bin Sa'id? Jarang kaum muslimin yang mendengar nama Qutaibah bin Sa'id. Walhasil beliau adalah gurunya Imam Qutbus Sittah. Jarang kaum muslimin mendengar siapa itu Muhammad bin Yahya Az-Dubli. Padahal walhasil di zamannya beliau dijuluki Amirul Mu'minin fil Hadith. Tapi lebih terkenal Al-Imam Bukhari. Al-Imam Muslim banyak meriwayatkan hadith dari Zuhayl bin Harb, Abu Khaitamah. Tapi mungkin kaum muslimin tidak mengenal siapa itu Zuhayl bin Harb. Tapi justru lebih terkenal Al-Imam Muslim. Ada kalanya Allah berikan karunia lebih kepada si murid dibanding gurunya. Hendaknya sang guru tidak hasad kepada muridnya. Karena karunia yang Allah berikan kepada si murid, pada hakikatnya itu kembali kebaikan kepada sang guru di dunia dan di akhir. Tayyib, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan LC Allah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adam Hamalatil Quran, yang insyaAllah akan kita adakan setiap Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit diri dari ruang dengar Anda, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat dan mendapat pencerahan bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.